Surat An-Nahl ayat 90. Mempunyai makna dan cakupan sangat luas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, wa ajma'u ayatin fi kitabillahi lil khairi wasar. Ya al ayatul lati fin nakhli. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Rawahul Bukhari an Ibnu Mas'ud. Dan ayat yang paling luas lingkupnya dalam Al-Quran tentang kebaikan dan kejahatan ialah ayat dalam surat An-Nahl yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepada Al-Walid. Setelah dibaca, Al-Walid berkata, "Ulang kembali hai saudaraku." Kata Al-Walid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang kembali membaca ayat itu. Lalu Al-Walid berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Al-Quran ini memiliki kelezatan dan keindahan. Di atasnya berbuah, di bawahnya berakar, dan bukanlah dia kata-kata manusia." Allahumma shalli ala Muhammad. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa ada seorang sahabat yang semula kurang senang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten salah siji sahabat kirang seneng dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa pojok ke kampung ini mboten geduga. Napa, Pak? Rasul sallallahu alaihi wasallam memang insyaallah berakhlak mulia, berakhlak yang sangat luhur. Semerap yantun sing boten geduga kados mekaten menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maos surat An-Nahl ayat 90. Sewaktu dibacakan ayat ini, ayat napa, Pak? Ayat pinten? Sewaktu dibacakan surat An-Nahl ayat 90 ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka iman dalam jiwanya menjadi teguh dan dia menjadi sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi asali gak keduga, asali kirang seneng dumateng Kanjeng bareng Kanjeng Nabi maos ayat menika, tiyang ini setrumin nang Gusti Allah boleh sambung. Imane nata, jiwae tenang sehingga gada mahabbah dumateng Kanjeng. Insyaallah pada ayat ini disebutkan 3 perintah dan 3 larangan. Sampeyan catet. 3 perintah itu ialah berlaku adil, berbuat kebajikan, dan berbuat baik kepada kerabat. Sedangkan 3 larangan itu ialah berbuat keji, mungkar, dan permusuhan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing telu perintah iku siji berlaku adil, berbuat kebajikan, dan berbuat baik kepada kerabat. Sedangkan 3 larangan itu ialah berbuat keji, mungkar, dan permusuhan. Yang terakhir, 4 pilar itu kesucian. Adapun sifat menjaga kesucian diri dapat mendorong seseorang untuk tidak tergelincir ke dalam perkataan dan tindakan yang merendahkan dan menjauhkan martabatnya. Bismillah Muhammad. Hati-hati. Ngomongi hati-hati, melakuni hati-hati. Sifat menjaga kesucian dapat mendorong seseorang untuk tidak tergelincir ke dalam perkataan dan tindakan yang salah, yang dapat merendahkan dan menjatuhkan martabatnya, dan juga dapat mendorong untuk selalu lekat dengan perasaan malu yang merupakan kunci segala kebaikan. Dinane niki wae wong gak ro isin, mulai korupsi ku tambah merajalela. Ngene mboten? Dikek gawe kelambi tahanan lu bawang kae. Dipotret di wartawan ning goyang. Saya ini tidak salah dan tidak ditahan. Saya ini mondok. Cuma pondoknya salah ala. Jadi malu itu Masya Allah. Seakan-akan pergi meninggalkan kita belum kembali. Malu merupakan kunci segala kebaikan. Mulai nek wong iku wis gak duwe isin, wah, wis pegatan karo kebaikan. Pak. Wonten napa mboten wong nguyu ngacar di tengah dalan? Apa bedane karo wedhus? Apa bedane karo sapi kebulan gudel? Gadik didelok teko agama, Pak. Teko tata krama wong Jawa mohon mboten cocok wonten. Ngene mboten? Sifat menjaga kesucian diri juga menghindarkannya untuk terlibat dalam perbuatan keji, untuk tidak terlibat, menghindarkan diri untuk tidak terlibat dalam perbuatan keji, kotor, dusta, menggunjing dan mengadu domba. Bismillah Allah Muhammad. Hati dijoko awai kecuan aku muai Masya Allah. Sehingga awake selamat saka perbuatan sing kotor, keji, dusta, menggunjing, adu domba dan seluruh akhlak-akhlak yang tercela. Muga-muga dadi keterangan sing barokah. Muga-muga dadi keterangan sing manfaat. Masyaallah, sampean tak dongakno berkah umure. Berkah rezekiye. Berkah anak turune. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكمل مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات وسر السر بسائر الأسماء والصفات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين مع السلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته